Sinar mentari senja menyelubungi, melingkar jiwa. Kau hadir bagai mimpi, laksana embun pagi yang menyirami. Pintamu keterlaluan, meligai puncak kayangan, tak bisa ku tunaikan. Hanyalah syair sendu yang dapat ku tinggalkan.